Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab yang berjudul Al-Usulus Sittah, 6 pondasi terpenting di dalam dinul Islam, di dalam agama Islam ini. Kita masih pada Asrul Awal, pondasi yang pertama, atau masih pada prinsip yang pertama. Perbuatan syirik, mahwa syirku. Naam, sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi ta'ala. Contohnya kadzabhi wan nadri wad du'ai wal istighatsah li ghairillah. Barakallahu fikum. Inilah prinsip yang pertama. Yang kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemarin dijelaskan juga oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah bagaimana bentuk atau usahanya syaitan untuk menjauhkan manusia dari at-tauhid dan menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Yang mana asyaitan menggambarkan ikhlas itu adalah tanakkusus salihin wa taqsiru fi haqqihim. Ini gambaran yang dimunculkan oleh syaitan, ya. Gambaran yang dimunculkan oleh syaitan, ikhlas itu seakan-akan adalah mengurangi haknya orang-orang saleh dan merendahkan mereka orang-orang saleh. Jadi kata mereka orang yang tidak mau beristighasah kepada as-salihun atau tidak mau beristighasah kepada al-awliya. Kata mereka berarti dia telah tanakus fi haqqihim au fi huquqihim. Dia telah mengurangi, merendahkan, ya, hak-haknya para wali. Ya. ini syubhat yang dikeluarkan oleh mereka. Bahkan menuduh ahlu tauhid, menuduh ahlu tauhid mereka tidak mencintai al-awliya was-salihun, tidak mencintai para wali dan orang-orang saleh. Ini ahlu syirki, ahlul bid'ah, orang-orang musyrik, orang-orang mubtadi', ahlul bid'ah menuduh ahlu tauhid demikian. Sehingga kata Syekh rahimahullah, wa azhara lahum syirka billahi fi surati mahabbatis salihin wa tiba'ihim. Bahkan setelah itu syaitan menggambarkan kepada manusia bahwasanya asyirku billah, perbuatan menyekutukan Allah, dalam bentuk gambaran sebagai bentuk mencintai orang-orang saleh dan mengikuti mereka. Jadi orang yang beristighasah kepada mereka, orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, kata mereka, syaitan mengatakan ini bentuk kecintaan kepada as-salihun. Adapun ahlu tauhid dituduh tidak mencintai orang-orang saleh. Bagaimana kita menjawab tuduhan mereka? Ahlu syirki wal dalal, ahlu bid'ah. Bagaimana kita menjawab tuduhan orang-orang musyrik, orang-orang yang sesat dari kalangan mubtadi'un? Kata beliau, fanaqulu lahum. Kita lanjutkan kepada ucapannya Syekh Saleh Fauzan. Fanaqulu lahum, sampai sini ya. Fanaqulu lahum, nahnu nuhibbu salihin wa nuhibbu awliya Allah wa nuwallihim wa nujilluhum wa nahtarimuhum walakin la nu'tihim syai'an min haqqir rabbi subhanahu wa ta'ala wala nu'tihim syai'an minal ibadah li'annaha laysat haqqan lahum wahum la yardhana bihada wala yardhana bi'annahum yud'auna ma'allahi wa yustaghathu bihim fisyada'id. Ini jawaban untuk mereka. Kita perhatikan jawaban mereka. Kata Syekh, wa naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, yaitu kita katakan kepada orang-orang musyrikin, ahlul bid'ah, yang menuduh ahli sunnah, ahlu tauhid, tidak mencintai orang-orang soleh. Dikarenakan tidak mau beristighasah kepada mereka, tidak mau isti'anah kepada mereka. Kita katakan kepada mereka, nahnu nuhibbus salihin, kami itu mencintai orang-orang soleh. Kita katakan kepada mereka seperti itu. Kami mencintai wali-walinya Allah. Kami mencintai mereka, menghormati mereka, memberikan kedudukan kepada mereka. Kita katakan demikian. Tatkala mereka mengatakan, kalian wahai ahlu sunnah, ahlu tauhid, tidak mencintai para wali dan orang-orang soleh. Kita katakan kita mencintai mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka. Walakin, akan tetapi, la nu'tihim syai'an min haqqi rabbi, akan tetapi kita tidak memberikan kepada mereka sedikit pun dari haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai orang-orang soleh, kita mencintai para wali, akan tetapi sekali lagi kita tidak memberikan kepada mereka sesuatu dari haknya Allah. tidak memberikan kepada mereka orang-orang saleh dan para wali peribadatan sedikitpun. Li'annaha laysat haqqan lahum, dikarenakan yang namanya al-ibadah bukan haknya mereka. Bukan haknya mereka para wali. Bukan haknya mereka orang-orang saleh. Ya. Barakallahu fikum. Wahum, bahkan mereka para wali dan orang-orang saleh, kalau mereka benar-benar orang saleh, benar-benar walinya Allah, mereka tidak akan ridha dengan perbuatan seperti ini. Mereka tidak akan ridha dengan kesyirikan. Mereka tidak akan ridha. Barakallahu fikum, dirinya dijadikan tandingan untuk Allah di dalam ibadahnya. Ini kalau mereka benar-benar orang saleh dan benar-benar walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan ridha bahwasanya mereka akan diseru bersama Allah, diibadai bersama Allah, beristighasah kepada mereka. Fisyadaid, tatkala mereka dalam keadaan terjepit, dalam keadaan genting. Kalau mereka benar-benar walinya Allah, benar-benar as-salihun, mereka tidak akan ridha hal yang seperti ini. Mereka tidak akan ridha perbuatan syirik. Ini kalau mereka benar-benar as-salihun, orang-orang yang saleh, bukan at-tawhud. Karena min ru'usit tawahid, dijelaskan oleh Al-Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab, adalah mereka an-nasu alladhi yad'un nasa ila ibadati nafsihi. Seorang yang dia mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Atau dia ridha untuk ibadai. Ini bukan orang saleh yang seperti ini. Ini adalah at-tawhud. Ya. Ini merupakan pentolan-pentolan tauhid. Kalau benar-benar orang saleh, sekali lagi, kita katakan kepada mereka orang-orang musyrik, orang-orang ahlul bid'ah, mereka tidak akan ridha perbuatan seperti ini. Nabi Muhammad SAW tidak akan ridha tatkala umatnya beristighasah, berdoa tatkala dalam keadaan genting, terjepit, memanggil Nabi Muhammad SAW, tidak akan ridha. Begitu juga Husain, putra Ali radhiyallahu ta'ala anhu pun demikian, tidak akan ridha. Ini jawaban untuk mereka, ahlu syirki, orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini selesailah kita membaca al-aslul awal, prinsip yang pertama ini. Sekarang kita masuk prinsip yang kedua. Masuk prinsip yang kedua. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua. Amarahullahu bil ijtima'i fid din wa nahaa 'anit tafarruqi fih. Fabayyanallahu hadha bayanan syafiyan tafhamuhul 'awam. Artinya prinsip yang dibikin oleh beliau yang berdasarkan Al-Qur'an, prinsip yang sangat-sangat gampang untuk difahami. Prinsip-prinsip penting, perkara yang sangat penting tapi sangat paham untuk difahami. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua. Amarahullahu, Allah memerintahkan untuk al-ijtima'i fid-din, bersatu fid-din di dalam beragama. Bersatu alal kitabi was sunnah. Yang dimaksud bersatu di sini adalah al-ijtima'u fid-din. Bersatu alal kitabi was-sunnah. Bukan persatuannya ahlul bid'ah yang memberikan toleransi kepada kebatilan sebagaimana prinsip yang dimunculkan oleh Ikhwanul Muslimin. Yang dimaksud al-ijtima'u fid-din, bersatu di dalam beragama, adalah bersatu alal haq, alal kitabi was sunnah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang anittafaruqi fi, berselisih, berpecah belah di dalam beragama ini, yaitu dengan meninggalkan al-kitab was-sunnah. Karena tarkul kitabi was-sunnah, meninggalkan al-kitab was-sunnah merupakan sebab terbesar munculnya al-ikhtilaf wat-tafarruq, perselisihan dan perpecahan. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang kedua. Perintah dari Allah untuk bersatu di atas Al-Kitab wa Sunnah di dalam menjalankan agama ini. Dan Allah melarang anit tafaruq, untuk berselisih dan berpecah belah di dalam menjalankan agama ini. Kemudian selanjutnya kita perhatikan, فَبَيَّنَ اللَّهُ هَذَا بَيَانًا شَافِيًا. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan prinsip ini, perintah untuk berpegang teguh dengan kitabullah, وَعَدَمُ التَّفَرُّقَ, dan tidak berselisih. Allah telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang, yang tafhamuhul awam, yang bisa difahami oleh orang-orang al-awam. Artinya mereka bukan talabul ilmi, orang awam faham perintah tersebut tatkala membaca ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk bersatu fid-din, bersatu di dalam agama ini. Barakallahu fikum. Tapi sekali lagi, perintah yang sangat jelas ini, perintah yang sangat gamblang ini, kembali tidak difahami oleh ahlul bid'ati wal dalal. Kita lihat penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Alamah Salih Al-Fauzan Hafidhahullah. Hum yaqulun. Wah, ini kita belum selesai ya tadi ya. Belum selesai ya. Yang ya, antum di mana nih? Berarti kita kembali ke prinsip yang pertama. Ya. Kita kembali ke prinsip yang pertama. Ya. Penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan terhadap apa yang dimunculkan oleh syayatin. Ya. Bahwasanya perbuatan syirik seakan mahabbatus salihin, mencintai orang-orang saleh. Ya. Kata beliau, hum yaqulun, mereka orang-orang musyrikin mengatakan, ya, orang-orang ahlul bid'ati wa dhalal mengatakan, inna istighathatahum bis salihin wastinjadahum bihim i'tirafun bifadlihim wa ijlalun lahum. Perhatikan di sini syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang musyrikin tatkala mereka berbuat syirik, tatkala mereka menyekutukan Allah, datang ke kuburan orang-orang saleh. Bahkan kalau sekarang bukan kuburannya orang-orang saleh, kuburannya orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik, bahkan terkadang kuburannya orang kafir. Mereka mengatakan, sesungguhnya beristighasah kepada orang-orang saleh dan meminta pertolongan kepada mereka, orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, ini sebagai bentuk i'tirafu bifadlihim, sebagai bentuk apa? Mengakui tentang keutamaan yang mereka miliki. Wa ijlalun lahum, bentuk memuliakan mereka. Ini subhat yang dimunculkan oleh orang-orang musyrikin, subhat yang dimunculkan oleh ahlul bid'ah. Mereka mengatakan, jadi datang ke kuburannya orang saleh berdoa meminta kepada mereka keselamatan, ini justru bentuk ya, memuliakan mereka, bentuk mengagungkan mereka. Sehingga kata Syekh, hadza ma zayyana lahumus syaitan, inilah apa yang telah ya, diperindah oleh syaitan untuk mereka ya. Jadi syaitan yang memperindah, seakan-akan perbuatan syirik ini bentuk mencintai orang-orang saleh, bentuk memuliakan mereka, digambarkan demikian. Kemudian kata beliau, wal muradu bisyaitani syaitan, yang dimaksud dengan syaitan di sini ya, yaitu syaitan al-jinni wa syaitanul insi. Yang dimaksud syaitan di sini adalah syaitan dari kalangan jin dan juga syaitan dari kalangan manusia. Jadi syaitan itu ada dua jenis, syaitanun minal insi wa syaitanul minal jin. Siapa itu syaitan dari kalangan manusia? Kita perhatikan baik-baik. Kata beliau rahimahullah, ulama ud-dalali syayatinul insi yatakallamuna wa yaktubuna wa yu'allifuna fi da'wati ila syirk. Ulama ud-dalal, ulama-ulama yang sesat, para ulama yang mengajak kepada kesesatan, mereka itulah yang disebut dengan syayatinul insi, setan-setan dari jenis manusia. Ya. Jadi setan-setan dari jenis manusia itu siapa? Ulama ud-dalal, ulama-ulama yang sesat, yang mengajak manusia ke dalam kesesatan. Mereka itu disebut syayatinul insi, syaitan dari kalangan manusia. Mereka berbicara, mereka menulis, bahkan mereka mengarang sebuah buku untuk menyebarkan, mendakwahkan kesyirikan. Ini ulama-ulama dhalal dari zaman dahulu sampai hari kiamat. Jadi syaitan dari kalangan manusia yaitu mereka ulama-ulama dhalal. Ulama-ulama yang mengajak kepada kesesatan, mereka tidak akan diam. Mereka berbicara, berceramah, mengajak manusia kepada kesyirikan, mengajak manusia untuk beristighasah kepada selain Allah. Bahkan mereka menulis sebuah buku. Mereka mengarang sebuah buku yang isinya mendakwahkan kesyirikan. Barakallahu fikum. Inilah yang dilakukan oleh mereka syaitan dari kalangan in, dari kalangan al-insu. Barakallahu fikum. Sehingga mereka ahlul batil yang mengajak manusia kepada kesyirikan, kepada bid'ah. Mereka itu bukan terus diem ya. Enggak demikian ya. Tapi barakallahu fikum ya. Mereka terus berusaha menyebarkan kebatilannya lailan wa nahara, siang dan malamnya terus ya, menyebarkan kesyirikan, menyebarkan bid'ah. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, وَيَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا مِنْ تَعْذِيمِ الصَّالِحِينَ وَمِنَ الْإِعْتِرَافِ بِفَضْلِهِمْ wa minal muwalatihim wa anna adama du'aihim wa adama al-istighasati bihim minal jafa'i fi haqqihim wa min buhdihim ila akhiri ma yakulun hadha mawjudun fi kutubihim. Sehingga mereka mengatakan wa yaz'umun, ini ucapannya ahlul dalal, setan dari kalangan manusia, mereka menyangka bahwasanya yang seperti ini, yaitu berdoa kepada para wali, orang-orang yang telah mati, beristighasah kepada mereka, ini sebagai bentuk ta'zim, pengagungan kepada orang-orang saleh, sebagai bentuk apa? Memberikan atau mengenal keutamaan-keutamaan mereka, sebagai bentuk kecintaan kepada mereka. Inilah persangkaan yang mereka sangka, para syayatin minal insi, yang disangka oleh para da'i-da'i yang mengajak kepada kebid'ahan, kesyirikan dan seterusnya. Dan sebaliknya, wa anna adama du'aihim, dan bahwasanya tidak mau berdoa kepada mereka, tidak mau beristighasah kepada mereka, ini sebagai bentuk al-jafa fi haqqihim, kaku terhadap haknya mereka. Ya. Jadi mereka akan menuduh ahli sunnah wal jamaah. Ya. Mereka akan menuduh ahlu tauhid adalah orang-orang yang kaku, tidak mau menunaikan hak-haknya mereka, menghormati orang-orang soleh, kata mereka. Bahkan sebagai bentuk kebencian kepada mereka, ila akhiri ma yakulun, sampai akhir apa yang mereka ucapkan. Karena apa yang dituduhkan oleh mereka ahlul bid'ah dan ahlul syirki kepada ahlul tauhid sangat-sangatlah banyak. Dan tuduhan-tuduhan tersebut mawjudun fi kutubihim. Ada di kitab-kitab mereka, ditulis. Ya, ditulis di dalam kitab-kitab mereka. Ya, tuduhan-tuduhan kepada at-tauhid, kepada ahlu tauhid, orang yang benar-benar berpegang teguh dengan al-kitab was-sunnah. Barakallahu fikum. Ya. Sekarang kita masuk penjelasan pada prinsip yang kedua. Ya, prinsip yang kedua yang tadi kita sudah baca, bahwasanya Allah memerintahkan kita semua untuk al-ijtima' fiddin, bersatu di dalam beragama, alal kitabi was sunnah, al ijtima'u alal haq, bersatu di atas kebenaran, di atas al kitab was sunnah, berpegang teguh dengan al kitab was sunnah. Kata beliau, yaitu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hadzal aslu mawjudun fil Qur'an. Prinsip ini, prinsip memerintahkan untuk berpegang bersatu di atas kebenaran, bersatu fid din, di dalam menjalankan agama, ini mawjudun fil Qur'an. Perintah tersebut didapati di dalam Al-Qur'an, bahkan di banyak tempat. Barakallahu fikum. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian semua bihablillah, dengan tali Allah secara menyeluruh. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berselisih. Yang dimaksud dengan tali Allah, para ulama ada yang menafsirkan adalah al-kitab was-sunnah. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk benar-benar berpegang teguh dengan Alkitab was Sunnah. Berpegang teguh dengan Alkitab was Sunnah, mempelajarinya, mengamalkannya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berselisih. Sehingga orang yang meninggalkan Alkitab was Sunnah, inilah orang yang memunculkan perselisihan. Jangan mau atau mendengarkan ucapannya ahlul batil, mereka akan membalik menuduh justru ahlu sunnah, ahlu tauhid. Kata mereka, inilah yang memunculkan perpecahan. Ini juga syubhat yang dimunculkan oleh mereka ahlul bid'ah, oleh mereka orang-orang musyrikin. Melihat ahlu sunnah, ahlu tauhid, kata mereka, ini orang yang suka membuat perpecahan. Yang dakwahnya sukanya bilang syirik bid'ah, syirik bid'ah. Gak mau menghormati. Justru yang disebutkan di dalam Al-Quran, orang yang membuat perpecahan, mereka itulah yang meninggalkan Alkitab was Sunnah. Inilah yang membuat perpecahan. Tatkala mereka menyelisih Alkitab was Sunnah, maka pasti akan muncul perpecahan karena menempuh jalannya syayatin, jalannya asyaitan. Bid'ah itu adalah jalannya syaitan. Sehingga janganlah kalian mau ditipu oleh mereka ahlul bid'ah yang mengatakan ahlus sunnah adalah orang yang suka membuat perpecahan. Jangan mau ditipu. Justru mereka yang membuat perpecahan. Kenapa? Karena meninggalkan Alkitab was Sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian dalil berikutnya, Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-15, 105. Allah menyatakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang tafarraqu, berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih. Itu mereka yang telah berpecah belah dan mereka yang telah berselisih. Allah mengingatkan kepada kita, jangan seperti mereka. Orang-orang yang telah berpecah belah, yang telah berselisih. Siapa mereka ini? Al-Yahud wa-Nasara wal-Mushrikun. Mereka yang telah berpecah belah di dalam beragama adalah orang-orang Al-Yahud, orang-orang musyrikin, orang-orang An-Nasara. Apa sebabnya mereka berselisih? Sebabnya adalah karena mereka meninggalkan Al-Haqq, meninggalkan kebenaran. Begitu juga yang terjadi pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka meninggalkan Al-Haq, meninggalkan Al-Kitab was Sunnah, maka pasti dan pasti akan muncul keperselisihan. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am 159. Ini juga dalil-dalil yang memerintahkan untuk bersatu di atas Al-Haq dan tercelanya kebatilan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, sesungguhnya mereka yang telah farraqu dinahum, telah memecah belah agama mereka. Kenapa mereka memecah belah agama mereka? Karena mereka meninggalkan Al-Haqq, meninggalkan kebenaran. sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai. Mereka itu menjadi berkelompok-kelompok, ya, dan tidak ada, ya, lasta minhum fi syai, ya, yaitu tidak ada bagi kamu urusan sedikit pun tentang mereka. Innama amruhum ilallah, ya, hanya saja urusan mereka adalah ilallah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga menunjukkan tentang jeleknya perpecahan. Kemudian yang berikutnya Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syura. Ini semua dalil-dalil yang memerintahkan untuk menghindari perselisihan dengan meninggalkan, ya, dengan sebab karena munculnya perselisihan dengan sebab meninggalkan Al-Kitab was-Sunnah. Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad-din. Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini. Ma wassa bihi Nuha, apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan padanya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Apa wasiat yang Allah perintahkan kepada mereka? Kata Allah, an aqimuddina, supaya mereka menegakkan agama, menjalankan agama, wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya, yaitu dengan cara meninggalkan al-haq, karena inilah yang akan memunculkan perpecahan dan perselisihan. Kemudian kata beliau, fala yajuzu lil muslimin an yatafarraqu fi dinihim bal yajibu an yakunu ummatan wahidatan ala tauhid. Ini yang penting kita perhatikan. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin mereka berpecah belah di dalam urusan agama mereka. Bahkan yang wajib bagi mereka kaum muslimin, ummatan wahidatan, satu umat tidak berselisih, tapi ummatan wahidatan ala tauhid, umat yang satu dibangun di atas at-tauhid. Barakallahu fikum. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna hadhihi ummatukum ummata wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu dan saya Rabb kalian, kata Allah, maka ibadailah aku, yaitu tauhidkanlah aku. Perintah ibadah adalah perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa dalil minal kitab yang menjelaskan tentang dhammut tafarruq, yaitu jeleknya perselisihan. Ya. Yang dimaksud perselisihan di sini adalah meninggalkan hak kebenaran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadalu, barakallahu fikum.